Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kepada kita bersama. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat ya untuk kita belajar dan kita coba selalu meningkatkan amal ibadah kita. Pada pertemuan yang lalu ya kita masih menyelesaikannya, sekarang menyelesaikan pertemuan yang lalu tentang hukum ya orang-orang yang mengharapkan berkah ya kepada pohon, batu ataupun sejenisnya. Ya. Kemarin dijelaskan di dalam surat An-Najm itu afiratumul lata wal uzza wa manata tsalitsatul ukhra. Ya. Kalau ini di bab ke-9 yaitu Allah menceritakan tentang berhala-berhala yang dulu diibadahi oleh orang-orang jahiliyah. Yang pertama adalah Al-Lata, ya, Al-Lata, yang kedua Al-Uzza, yang ketiga adalah Manat. Ya, ini adalah nama-nama berhala yang ada pada zaman jahiliyah. Ya, pada saat Nabi SAW ya, menaklukkan kota Mekah, maka inilah yang pertama yang dibersihkan oleh Nabi SAW. Bahkan pada saat Nabi SAW ya, menaklukkan Mekah, ya, beliau masuk ke pintu Ka'bah, maka ya, seluruh berhala yang ada di Ka'bah itu hancur, ya, runtuh. Ada sekitar 360 berhala yang ada di Masjidil Haram, runtuh semuanya. Ya. Kemudian ya setelah itu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Khalid bin Walid, kemudian juga Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah. Ya. Ini menunjukkan memang Islam itu mengajarkan kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ada orang yang berislam ya, kemudian mereka masih membagi ya ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ya setelah penaklukan Mekah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 3 sahabat tadi untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meneruskan ya mengejar orang-orang musyrikin yang melarikan diri dari Mekah. Ya, melarikan diri. Yaitu ya sejumlah ya besar ya dari orang penduduk Mekah itu melarikan diri karena tidak mau berislam. Akhirnya mereka lari ke Hunain. Nah, pada saat di Hunain inilah kemudian dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Nah, yang tadinya pasukan Nabi cuma berjumlah sekitar 12.000 prajurit ya dari Madinah. Kemudian ditambah pasukan baru dari Mekah yang baru berislam. Jadi pada hari ini berislam, kemudian setelah berislam langsung ikut rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut dalam pasukan untuk mengejar orang-orang musyrikin ini. Nah, pada saat orang-orang yang baru masuk Islam ini mengikuti pasukan, ya, ternyata di tengah perjalanan mereka melihat orang-orang musyrikin itu menggantungkan senjata-senjatanya di pohon bidara, ya, di pohon bidara, ya, yang mereka meyakini kalau senjata-senjata itu digantungkan di pohon bidara itu menjadi senjata-senjata yang ampuh. Ya, kalau kita katakan senjata yang ampuh. Nah, orang-orang yang baru berislam dari Mekah ini melihat kejadian itu, peristiwa itu, mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana alihan kama lahum alihah." Ya. "Wahai Rasulullah, tolong saya juga dibikinkan seperti mereka itu, ya. Kalau bisa kami dibikinkan juga, biar kami bisa menggantungkan senjata-senjata pula, biar senjata kita ampuh." Nah, maka pada saat Nabi mendengar ucapan orang-orang ini, beliau marah, beliau mengatakan, "Allahu Akbar, inna sunan." Ya. Sungguh Allah Maha Besar, sesungguhnya itu adalah tradisi-tradisi zaman dahulu, ya. Tradisi-tradisi zaman dahulu. Dan kalian telah mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi peristiwanya sama persis. Yang terjadi pada zaman Nabi Musa itu terjadi pada pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pasukan Nabi Musa adalah pada saat mereka dikejar oleh Fir'aun, kemudian mereka diselamatkan dengan menyeberangi Lautan Merah. Ya, setelah mereka baru selamat keluar dari Lautan Merah, mereka juga minta kepada Musa, wahai Musa, tolong kami juga diberikan, ya, dibikinkan seperti mereka itu. Ya. Yaitu pohon yang bisa untuk menggantungkan senjata, ya, untuk bisa ngalap berkah di situ. Nah, maka setelah itulah Nabi mengatakan, inna hasunan. Sungguh itu adalah peristiwa sudah sejak zaman dahulu itu, ya. Dan beliau bahkan mengatakan bahwasanya innakum qaumun tajhalun latarkabuna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelum kalian. Jadi inilah Nabi sudah mengkabarkan bahwa umat Islam itu akan ada saja orang-orang yang senang gandrungi tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang dahulu. Orang sahabat Nabi ini kan sahabat Nabi saja sudah seperti itu. Ya apalagi kalau ya orang-orang zaman sekarang. Ya kadang sudah tidak dibedakan lagi, ya, sudah susah dipisahkan lagi. Wah, ini tradisi Islam atau tradisi bukan Islam, ya, ini tradisi jahiliyah atau ini tradisi Islam. Nah, kadang sudah susah dibedakan di situ. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, ya. Maka di situ kita masuk di kandungan bab, ya, intisari di pembahasan di bab ke-9 ini. Yang pertama adalah tafsiran dalam surat An-Najm, ya, tafsiran tentang Lata, Uzza, wa Manat, ya, Manat. Ini semua adalah nama-nama berhala pada zaman jahiliyah. Ya. Jadi tentu bukan hanya tiga berhala ini, intinya kalau hati seorang muslim itu masih disangkut pautkan ataupun disandarkan kepada selain Allah, maka itu sama saja keislamannya itu belum benar. Ya. Islam itu mengajarkan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bentuk permintaan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam ini mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana alihan kama lakum ahla. Wahai Rasulullah, bikinkan kami juga datu anwat, pohon bidara itu, biar ya kami juga bisa menggantungkan senjata-senjata tersebut. Nah, ini adalah permintaan yang merupakan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat marah, karena ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira Allah senang dengan perbuatan tersebut. Ya, mereka mengira Allah senang dan Nabi juga senang. Padahal itu adalah perkara yang sangat dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antaranya yang seterusnya, yang ketiga adalah bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Jadi mereka baru sekedar meminta, tetapi belum melakukan perbuatannya. Ya, jadi maka tidak. Kalau sudah melakukan perbuatannya, tentu apa? Tentu mereka diperintahkan untuk bersyahadat lagi, ya. Tentu diperintahkan untuk bersyahadat lagi, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang menghapuskan keislaman seseorang. Ya, karena mereka belum melakukannya, maka mereka masih dihukumi sebagai orang yang muslim. Kemudian yang keempat, ya, dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka beranggapan Allah menyenangi ataupun ya menyukai perbuatan tersebut. Nah, ini jadi Nabi mengatakan innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah orang-orang yang belum mengetahui. Nah, biasanya gitu, kalau orang belum mengetahui, orang yang keilmuannya masih sangat minim, mereka melakukan perbuatan seakan-akan semuanya itu disenangi oleh Allah. Ya. Kadang ada orang-orang yang penting kan ini baik, yang penting kan ini ibadah, ada manfaatnya baik. Ya. Ya, dalam Islam itu tidak masalah manfaatnya baik. Ya. Di Al-Quran disebutkan khomer, perjudian itu ada manfaatnya. Bahkan Allah katakan ada manfaatnya itu khomer, ya, minum-minuman keras ada manfaatnya, perjudian ada manfaatnya. Tapi apa? Islam itu tidak semata-mata menghukumi yang ada manfaatnya itu boleh. Ya. Ya, misalkan ada sebagian dulu jamaah yang pada saat ramai fatwa haramnya rokok, mereka protes. Wah, kiainya saja pada ngerokok kan gitu ya. Kalau kita enggak ngerokok enggak bisa ngaji gitu ya. Ya bukan masalah bisa ngaji atau tidak, tapi itu sendiri sudah di dalam Islam tidak diperbolehkan ya. Lah, manfaat di dalam Islam itu tidak sama dengan yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Manfaat dalam Islam adalah segala sesuatu yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Itulah manfaat ya. Jadi kalau tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat, itu tidak akan memberikan manfaat dalam kacamata Islam. Misalnya contoh yasinan ya. Kalau yasinan kan banyak yang hadir ya, dan ini kan menjadikan ukhuwah semakin kuat. Nah itu dalam kacamata kita. Tapi kalau dalam kacamata Allah, itu tidak benar ya. Walaupun mungkin niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kan kita ikhlas lillahi ta'ala ini, dan istilahnya persaudaraan kita semakin kuat. Ya bukan semata-mata seperti itu. Tetapi sekali lagi, Islam adalah agama yang kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya ya. Maka syarat ibadah kan cuma dua saja sih, tidak usah susah-susah. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Jadi setiap ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Udah, ini saja itu sudah sangat banyak ya. Dan insya Allah kalau kita lakukan secara benar, manfaatnya jauh akan lebih berkah. Ya, orang-orang ini Bani Israel ataupun orang-orang kaum muslimin yang ikut dalam peristiwa ini kan mereka meyakini Allah ini senang ya, ini kebaikan. Nah, tetapi itu tidak dipandang baik oleh Islam. Ya. Kemudian yang kelima, apabila mereka tidak mengerti hal itu, ya apalagi orang-orang selain mereka. Ya, jadi ini sahabat Nabi saja masih melakukan yang seperti ini. Apalagi orang-orang yang sudah jauh dari zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita sangat mengharapkan ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengetahui kebenaran, kita tidak usah sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Karena inilah bentuk kasih sayang yang sebenarnya untuk saudara kita, yaitu kita mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kita mengingatkan, jangan sampai saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang keenam, ya, mereka memiliki kebaikan-kebaikan ya, dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Kalau para sahabat istimewanya kan begitu ya. Sahabat Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah sudah ridho kepada mereka para sahabat dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istimewanya sahabat kan gitu. Mereka ikut berjuang bersama Nabi, ikut menjadi saksi turunnya wahyu, menjadi saksi zaman syariat Islam. Ya, maka mereka memiliki keutamaan. Yang keutamaan itu tidak akan dimiliki oleh manusia lain. Ya. Sahabat kan sudah, bahkan orang yang ikut perang Badar saja, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silahkan kalian yang pernah ikut perang Badar berbuat apa saja silahkan. Saya sudah ampuni dosa-dosanya. Ya, ini kan luar biasa. Silahkan Allah mengatakan silahkan kalian berbuat apa saja. Ya, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Begitu juga orang yang misalkan ikut dalam bayat ridwan. Dalam bayat ridwan, Allah juga sudah bebaskan, silahkan. Ya, karena kalian sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Ya, mereka sudah mendapatkan jaminan itu, Nabi pun tetap marah. Ya, tetap marah. Ya, apalagi kita yang tidak ada jaminan sama sekali. Ya. Tidak ada jaminan sama sekali. Kalau kita pasti akan selamat di situ. Ya, maka kita harus betul-betul berhati-hati dalam perkara-perkara yang sifatnya akidah seperti ini. Yang ketujuh, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima alasan mereka, bahkan beliau menyangkal mereka dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ya, itu adalah tradisi-tradisi yang ya orang-orang zaman dahulu. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat tersebut. Nah, jadi Nabi tidak memberikan toleransi alasan apapun ya. Jadi tidak memberikan toleransi dalam hal akidah, dalam masalah kesyirikan, Nabi SAW tidak memberikan toleransi. Kemudian yang kedelapan, permasalahan penting ya, dan inilah yang dimaksud, yaitu Rasulullah SAW memberitahu bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi ini ya, betul-betul beliau adalah seorang rasul ya. Kalau bukan seorang rasul, beliau tidak akan tahu apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi dengan diucapkan seperti ini, sahabat itu sudah semakin tambah beriman. Kenapa? Karena semakin yakin beliau ini rasul ya. Beliau bisa menceritakan apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Misalkan kita menceritakan apa yang dialami oleh buyut kita, kan enggak mungkin. Karena kita manusia biasa. Tapi kalau rasul, jadi seluruh cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi siapapun, itu semuanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada cerita itu kok dari manusia, itu susah diterima ceritanya. Karena manusia tidak punya akses, tidak ada catatan sejarah yang mencatat tentang kisahnya Nabi Nuh misalkan, enggak ada itu. Ya. Kecuali itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena selisihnya sudah beribu-ribu tahun, enggak mungkin manusia punya akses ke sana. Nah, ini salah satu yang menjadikan para sahabat semakin kuat imannya, karena mereka ya tidak bisa menyangkal lagi beliau adalah seorang rasul di situ. Jadi mereka cuma sami'na wa ta'na dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, pengingkaran terhadap tersebut itu adalah ya termasuk ya di antaranya adalah tentang pengertian la ilaha illallah ya. Dan la ilaha illallah ini belum dimengerti oleh para sahabat. Jadi begini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ulang lagi dan ini karena memang sangat penting, yaitu setelah kita mengucapkan la ilaha illallah, itu harusnya hati kita sudah kosong ya. Hati kita sudah kosong kecuali isinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sudah mengatakan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati manusia masih tunduk kepada apapun ya, masih menyenangi sesuatu dengan ketundukan, masih takut kepada sesuatu dengan ketundukan, masih taat kepada sesuatu dengan ketundukan, berarti hatinya enggak bersih. Ya. Orang Islam itu hatinya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada manusia membagi ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat mereka menyatakan Islam kepada Nabi, kok mereka masih minta seperti itu? Nah, maka mereka menunjukkan mereka belum paham tentang syahadatnya itu. Ya. Begitu juga ada orang Islam sakit kok berobatnya ke dukun, ini orang belum paham ini syahadatnya. Belum paham ya. Ya, misalkan ada orang Islam kok mau mantenan, ya biar tamunya banyak kok datang ke pawang hujan. Nah, maka ini juga belum benar. Dia belum paham syahadat itu. Ya. Jadi kalau orang syahadat itu sudah betul-betul segala sesuatu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan diceritakan orang-orang soleh di dalam Al-Quran, para nabi, Allah mengatakan fa'idha maritu ya, para nabi, orang-orang soleh itu kalau jika saya sakit fahuwa yashfin, Allah yang akan menyembuhkan. Nah, ini bedanya sangat jauh dengan kita. Pada saat saya sakit ya, teringatnya ini dokternya masih buka praktek enggak ya gitu ya, nah, ini apoteknya masih buka enggak, saya mau beli obat gitu. Kalau orang zaman sekarang begitu, kalau sakit yang teringat langsung dokter, langsung obat, langsung macam-macam. Tapi kalau sahabat, orang-orang soleh, jika sakit langsung mereka ingat, oh, ya ini Allah yang akan memberikan kesembuhan. Karena apa? Karena kuatnya ikatan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika lapar, Allah yang akan memberikan saya makan. Dan jika haus, Allah yang akan memberikan minum kepadaku. Ya. Bahkan saking kuatnya ketergantungan mereka kepada Allah, ya pada saat sandal mereka putus saja, mereka berdoa kepada Allah untuk disambungkan sandalnya itu. Betul-betul seperti itu. Ya. Jadi para sahabat begitu. Jadi kalau sahabat semua, Nabi juga sandalnya kan sandal jepit Bapak Ibu ya. Sandalnya Nabi itu sandalnya jepit. Ya seperti sandal jepit yang ada sekarang itu. Jadi ada tiga tali itu. Nah kalau itu sandal itu putus, mereka pun berdoa langsung kepada Allah untuk disambungkan sandalnya itu. Ya. Begitu juga pada saat mereka naik onta, kemudian cemetinya jatuh, itu pun mereka langsung berdoa kepada Allah untuk bisa mengambil cemeti tersebut. Ya. Nah ini gambaran bagaimana mereka itu, orang-orang yang bagaimana hatinya hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kan sangat jauh dengan kita, ya, sangat jauh dengan kita. Pada saat yang sesuatu harusnya kita langsung ingat kepada Allah, kita masih banyak ingat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini gambaran yang konkret saja. Ya, kenapa kita perlu belajar tauhid itu seperti itu? Ya, bagaimana hati kita bisa hanya murni ya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk kemaslahatan. Jadi kalau dalam waktu yang lalu saya jelaskan, orang bersumpah itu jangan menjadi apa sesuatu kebiasaan ya. Jadi kalau orang itu sedikit-sedikit demi Allah, nah nanti orang itu tidak mudah percaya. Ya. Demi Allah, orang mudah bersumpah itu menjadikan orang kurang percaya. Tapi kalau orang tidak pernah bersumpah, tahu-tahu mengucapkan sumpah, lah itu ditakuti nanti ya. Ditakuti. Jadi ini memang betul-betul serius. Lah maka kita boleh di dalam Islam untuk meyakinkan sesuatu, kita bersumpah. Ya, kita bersumpah. Kenapa? Karena orang yang mendengar, orang yang kita berikan arahan akan jauh lebih mantap menerima kebenaran tersebut. Karena Nabi bersumpah, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ya, sesungguhnya apa yang kalian itu lakukan itu seperti yang dilakukan Bani Israel kepada Musa. Nah, maka kalau Nabi sudah bersumpah, maka ya jangankan Nabi bersumpah ya, orang sahabat ya mau tanya saja kepada Nabi segan itu. Padahal ya Nabi itu orangnya lembut ya, orangnya menarik, ya, orangnya bagus. Itu saja para sahabat segan. Apalagi kalau Nabi sudah bersumpah, wah itu pasti semua orang sangat segan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-11, bahwasanya syirik ada yang akbar dan ada pula yang ashar. Karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Jadi kalau sahabat ini ya melakukan perbuatan ya, misalkan mereka ngalap berkah kepada pohon, mereka menggantungkan senjata biar senjatanya ampuh, tapi dengan keyakinan tetap semuanya bersumber dari Allah, maka ini namanya syirik, tapi syirik kecil. Nah kalau syirik kecil ini pelakunya itu tidak rusak Islamnya, ya tidak rusak Islamnya. Ya. Nah, misalkan contoh ya, nah, syirik kecil ini contohnya adalah segala wasilah yang bisa menjadikan orang kepada syirik besar. Ya. Segala wasilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Misalkan orang punya jimat lah misalkan. Dia punya jimat, kemudian dia meyakini kekuatan ini, keselamatan ini tetap dari Allah. Cuman ini sebagai perantara saja. Nah, kalau dia meyakini ini sebagai perantara saja jimat ini, maka syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimat ini bisa membawa keselamatan ini. Nah, jimat ini bisa mendirikan dagangan saya laris ini. Nah, kalau yang seperti ini sudah beda hukumnya. Kalau sampai mati kok masih seperti ini, enggak boleh disolati itu kalau dia mati. Ya, enggak boleh disolatkan. Enggak boleh juga dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Enggak usah diurusi itu. Karena dia mati sudah dalam keadaan tidak Islam. Jadi kalau ada orang punya jimat kok dia, wah ini jimat ini bawa keselamatan ini, jadikan rezeki ya saya lancar ini. Kalau sudah seperti ini, itu tidak boleh disolati sama sekali. Dan kalau dia belum bertobat sampai mati, dia tidak akan pernah nyicipi namanya surga, itu enggak pernah. Haram sudah. Ya, Allah sendiri yang sudah mengatakan ya. Jadi waman yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka haram baginya surga. Kalau haram sudah tidak akan mungkin berubah jadi halal, enggak mungkin itu ya. Jadi kalau namanya babi itu sudah haram, enggak mungkin jadi halal. Enggak mungkin. Nah, ini betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala yang mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Di antara kenapa dalil ini adalah syirik kecil, karena Nabi tidak menyuruh mereka mengulangi syahadat lagi. Ya. Nah, kalau Nabi sampai mengulangi untuk bersyahadat lagi, berarti dia sudah bukan Islam lagi. Berarti sahabat ini meyakini Allah lah sebagai pemberi keselamatan yang memberikan kekuatan, cuman perantaranya dari pohon bidara tersebut. Nah, maka ini termasuk syirik kecil. Kemudian yang ke-12, kata-kata Abu Waqid Al-Laitsi, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, ya, baru masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Jadi orang yang neko-neko ini orang yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam itu belum memahami hakikat Islam yang sebenarnya. Beda kalau orang sahabat atau pasukan yang dibawa dari Madinah. Ya, kalau dari Madinah kan ditempa betul-betul, diajar betul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Kedua, 13, bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama. Ya. Berlainan dengan pendapat orang yang menyatakan makruh. Jadi takbir. Jadi Nabi itu biasa. Kalau ada beliau langsung Allahu Akbar. Itu biasa. Jadi kemudian Subhanallah. Ya. Dan ini perlu diucapkan Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kalau doaan kebanyakan bukan di batin ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mau makan, mau minum kan Bismillah. Ya. Nah, ini diucapkan. Ini ada faedahnya. Dan kadang ini menjadi sebuah dakwah yang kita tidak menyadari. Misalkan kalau di rumah ataupun kita saja, saya terus terang punya teman yang dia itu Islamnya zaman sekarang juga saya masih kaget ya. Ada orang zaman sekarang kok Islam, kalau bulan Ramadan itu, kalau hari Ahad itu dia enggak puasa. Ya, hari Ahad kenapa? Dia ini kan hari libur jadi enggak puasa itu. Betul-betul terjadi itu, dan usianya sudah 46 tahun dan ya S1 juga UGM gitu ya. Aduh, saya luar biasa kagetnya ya. Jadi kalau tanggal merah itu libur enggak puasa di bulan Ramadan itu. Ini kan Islam seperti apa ya? Masih ada Islam seperti ini. Dia itu pernah ketemu dengan teman saya. Teman saya itu biasa kalau minum biasa bismillahnya keras dia. Bismillah. Kemudian dia minum. Dia itu betapa kagumnya. Dia orang Islam itu ya sebenarnya kalau minum saja bismillah seperti itu. Jadi merasa ada sesuatu gitu pada saat melihat sahabatnya itu berdoa sebelum minum. Lah ini kan contoh mengajari juga tetapi tidak secara ya walaupun tidak diniatkan ini kan sebuah kebaikan. Begitu juga misalkan kita dalam keluarga pada saat kita makan mau minum bismillah. Nah, itu kan bisa saja mengingatkan sahabat kita yang minumnya tidak bismillah dulu kan begitu. Nah, ini termasuk. Jadi doa-doa yang itu memang harus diucapkan. Seperti ucapan Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, ini diucapkan. Karena apa? Ini akan mempengaruhi juga orang yang mendengarnya di situ. Jadi doa itu bukan hanya di batin saja, bukan ya, tapi dilisankan doa-doa tersebut. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-14, harus ditutup segala pintu menuju perbuatan syirik. Nah, tadi ngalap berkah kepada pohon, kepada batu, kepada berhala, kepada apapun, itu bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan yang lebih parah, maka dicegah ya, jangan sampai diteruskan perbuatan tersebut ya. Jadi dicegah segala sarana wasilah yang bisa mengantarkan orang kepada syirik besar. Kemudian ke-15, dilarang meniru atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Islam itu menginginkan kita Islam secara lahir batin. Ya. Tidak cukup hati kita berislam, akidah kita berislam, tidak cukup seperti itu, tetapi harus jelas. Orang mengenal kita sudah tahu ini orang Islam. Itu bukan hanya dari ucapan, dari hati kita, tapi orang melihat kita saja itu harus sudah paham saya orang Islam gitu. Ya, jangan sampai terjadi kita ditawari misalkan, ya ini sate, sate apa B2. Kemudian kita mengatakan, maaf Pak, saya ini orang Muslim. Saya katakan ini nggak salah yang nawarin ini, ya nggak salah yang nawarin. Karena nggak mungkin orang seperti saya ditawarin daging B2, itu nggak mungkin, saya jamin itu. Ya nggak mungkin itu. Karena saya punya teman yang dulu pertama ke Jogja, ya dia belajar di Jogja, kemudian dia ke angkringan malam-malam karena saking laparnya. Ya, dia mau makan, ternyata pedagangnya langsung mengingatkan, Mas, ini B2 loh, ini nggak boleh dimakan. Ya, dia sendiri jualan tapi ya dia sendiri mengatakan ini nggak boleh dimakan gitu. Ini kan aneh itu. Maka kalau misalkan ada orang kok nawari kita seperti itu yang nawarin itu nggak salah. Kenapa? Karena kita mungkin nggak ada bedanya antara orang Islam dengan non-Islam, itu nggak. Mungkin ada kesamaan. Jadi orang menganggap kita ya seperti bukan orang non-Islam di situ. Nah, Islam itu melarang kita menyerupai perbuatan jahiliyah. Jahiliyah itu sebelum Islam. Jadi segala sesuatu yang sebelum Islam, baik Nasrani, Yahudi, itu kan sebelum Islam, semua jahiliyah itu. Kita tidak boleh niru-niru. Ya, kita tidak boleh niru-niru. Jadi Islam itu mengajarkan kita lahir batin. Ya. Ada, maka dalam Islam ada namanya akidah wala wal bara. Kapan kita harus berloyalitas dan kapan kita harus berlepas diri di situ. Ya, jadi kalau perbuatan jahiliyah, perbuatan orang Yahudi, Nasrani, yang itu kekhususan mereka ya, kekhususan mereka. Contoh saja yang banyak di masyarakat kita, misalkan perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun ini punya siapa ini? Kan nggak mungkin, ini kan syariat Islam kan, kan nggak mungkin seperti itu. Lah ini bukan dari syariat Islam, maka Islam itu nggak boleh melakukan perbuatan ini. Karena apa? Ini adalah tradisi, tradisinya umat sebelum Islam. Islam itu sudah menyempurnakan semuanya itu. Jadi kita tidak diperbolehkan. Ancamannya keras. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, dia bagian termasuk kaum itu. Ini kan Nabi yang bersabda. Kalau kita niru-niru mereka, kita bagian dari mereka. Dan dalam menyerupai ini tidak usah dilihat niatnya. Maka orang enggak boleh mengatakan, yang penting kan niat saya tidak. Ah ini enggak. Karena menyerupai itu intinya sudah serupa ya sama. Tidak usah dilihat niatnya begitu misalkan. Kan kadang orang mengatakan, saya melakukan seperti itu kan yang penting hati saya tidak. Ya Islam bukan masalah hati saya tidak, tetapi Islam itu mengajarkan seluruhnya di situ. Ya, jadi Nabi itu melarang kita menyerupai umat-umat sebelum kita. Jadi Islam itu betul-betul jelas, ya. Ini orang Islam, ya. Bukan hanya juga tampilannya, juga akhlak, adabnya, kebaikannya, apa semuanya adalah menunjukkan Islam. Nah, ini yang diinginkan oleh Islam. Kemudian yang ke-16 yaitu boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Ya, karena Nabi sangat marah di situ. Jadi boleh. Saya ada pakar pendidikan yang mengatakan kalau mendidik itu enggak boleh marah, enggak boleh apa namanya menyakiti, ya. Tidak boleh. Wah, itu beda kalau zaman dulu saya SD. Zaman saya dulu SD itu kalau keterampilan itu saya salah satu tugas keterampilannya bikin tuding. Ngertos tuding Bapak Ibu? Dari bambu itu. Nah, itu senjata makan tuan itu. Saya yang bikin itu dipukulkan juga untuk saya itu. oleh guru saya kan gitu ya. Dan itu sekali-kali boleh dalam Islam. Nabi kan mengatakan perintahkan anak-anak kalian pada saat usia 7 tahun untuk sholat. Dan pukullah anak tersebut pada usia 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Boleh, Nabi mengatakan boleh dipukul itu. Ya, ini untuk apa? Untuk mendidik. Jadi boleh, dalam Islam itu boleh. Tapi apa? Itu dalam rangka mendidik dan tidak boleh tujuannya untuk menyakiti di situ. Jadi marah juga boleh dalam menyampaikan. Marah itu adalah boleh. Yang penting adalah tidak menimbulkan kerusakan. Ya. seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 17, kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi umat sebelumnya, itu berdasarkan Nabi, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Jadi intinya amalan seperti ini tidak akan pernah hilang dari umat ini. Namanya amalan mengekor, itu tidak akan pernah hilang dari umat ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya, ya sungguh kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian. Nah, maka di sini siapa mereka itu? Ya innakum qaumun tajhalun, yaitu orang-orang yang kurang memahami Islam. Jadi seperti pramuka ya, di sini senang, di sana senang juga ya. Dengan umat Islam juga nyaman, dengan yang non-Islam juga nyaman juga. Lah ini tidak boleh dalam beragama seperti itu. Jadi Islam itu mengajarkan kejelasan. Ya. Bahkan dulu Nabi melihat Umar bin Khattab, beliau pegang lembaran Taurat itu. Pada saat melihat Umar memegang ini saja, Nabi sangat marah itu. Sangat marah. Ya. Beliau mengatakan, inza'a, buang itu Umar. Ya. Seandainya Nabi Musa hidup saja, zaman sekarang Nabi Musa hidup, dia tidak halal kecuali harus bermakmum kepadaku. Jadi nabinya saja itu harus bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam enggak boleh. Nabi mencukupkan membina sahabat, mengajar sahabat dengan Al-Qur'an saja. Nah, ini kan beda zaman kita sekarang lagi. Tugas belajar saja, belajar agama saja harus ke Kanada, ya, ke Amerika. Ini gimana Nabi melihat Umar pegang lembaran Taurat saja beliau marah dan tidak mau itu. Sekarang kan banyak malah orang pengajar-pengajar agama belajarnya ke Amerika, ke Belanda. Maka banyak sekarang Islam-Islam yang aneh. Islam-Islam yang aneh kan. Ya, ada imam sholat Jumat perempuan kan gitu. Ini ya karena kulaan belajar agamanya yang tidak benar di situ. Kemudian yang seterusnya adalah ini adalah salah satu dari tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan ini pasti benar akan terjadi, ya. Apapun yang diucapkan Nabi yang itu merupakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pasti betul-betul terjadi. Tidak ada satupun yang meleset, ya. Tidak ada satupun yang meleset karena beliau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang 19, celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Qur'an berlaku pula untuk kita. Ya, seperti Allah itu ya mengatakan orang Yahudi itu adalah makhdub. Makhdub itu dimurkai. Ya. Nasrani dikatakan sebagai dalin. Dalin itu yang sesat. Ya, celaan-celaan Allah kepada mereka berlaku juga kepada kita. Maka yang dikatakan orang yang dimurkai, kalau umat Islam ada yang seperti Yahudi karakternya, itu seperti apa? Kalau sudah paham kebenaran tidak mau mengamalkan, itu Yahudi itu. Ya. Jadi Muslim tapi berbulu Yahudi gitu ya. Sama, ada kesamaannya. Jadi kalau ada orang paham Islam tapi tidak mau mengamalkan, itu seperti Yahudi. Ada juga orang Islam yang seperti Nasrani, yaitu apa? Yang semangat ibadahnya besar, ya ibadahnya banyak, tapi tidak mau belajar. Maka orang-orang Nasrani tidak diajari tentang Injil. Diajarinya adalah yang penting, ya yang penting puji-pujian itu. Yang penting diajarkan tentang akhlak, tentang adab. Tapi mereka sendiri tidak memahami. Kadang pendetanya sendiri enggak paham tentang Injil. Ini kan seperti itu. Kalau Islam kan tidak. Islam kita harus belajar, kita memahami, kemudian kita mengamalkan. Ya. Jadi kalau Allah mencela Yahudi, Nasrani seperti itu juga berlaku kepada Islam. Jadi kalau ada umat Islam yang seperti mereka, itu juga dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ke-20, menurut mereka para sahabat ya sudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah hanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah dipahami ya, ini panjang sekali. Jadi segala ibadah itu dibangun di atas dalil. Islam ini produknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban kita cuma sami'na wa ata'na. Jadi kewajiban kita sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah turunkan kita imani dan kita ikuti. Maka dalam Islam itu sangat tercela kalau ada orang yang bikin-bikin ibadah. Oh, ini sudah semakin apa sudah sangat parah ya. Kalau ada orang kok bikin-bikin ibadah, nambah-nambah ibadah, ini sudah sangat sangat keterlaluan. Karena agama ini produknya Allah, ya. Agama ini Allah yang mengatur, Allah yang menurunkan, dan Allah sendiri yang memberikan syarat diterima atau tidak agama seseorang. Jadi kewajiban kita cuma kita belajar mengamalkan, ya, belajar mengamalkan terus, itu yang kita lakukan. Maka kaidahnya gampang saja, kalau ada orang mengatakan ini ibadah, ya ini kebaikan, ya kita tanya saja, dalilnya apa sih kok itu dikatakan ibadah, kan seperti itu. Jadi kalau enggak ada dalilnya, sudah, kita enggak usah banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak jelas seperti itu. Kemudian ke-21, tradisi Ahlul Kitab itu tercela seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Jadi kebiasaan-kebiasaan Ahlul Kitab itu tercela. Dalil atau bukti kenapa tercela? Buktinya adalah Allah menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tradisi mereka itu masih baik, Allah tidak akan menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka masih terjaga, Allah tidak akan menurunkan Islam. Kan ngapain juga Allah menurunkan Islam kalau agamanya saja masih bagus, kan kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Itu adalah untuk memperbaiki tradisi-tradisi yang seperti itu. Jadi kita cukup dengan Islam. Islam sudah menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Kemudian yang ke-22, bahwasanya orang yang baru masuk Islam itu kadang tidak mudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masa lalunya. Nah, jadi ini memang secara tabiat manusia begitu. Kalau orang itu berhijrah itu butuh waktu. Ya, tidak mungkin orang itu instan hari ini berislam kemudian langsung menjadi orang yang nomor satu, itu tidak mungkin. Apalagi kalau itu sudah menyangkut kebiasaan, ya sesuatu yang apa sudah melekat selama bertahun-tahun, nah itu akan susah untuk dihilangkan. Ya seperti ini, kebiasaan kesyirikan yang dilakukan orang-orang Mekah ini, ya itu terulang lagi, ya pada saat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka dulu ada cerita begitu, ada ustadz yang itu awalnya dari preman, ya. Dari preman, tukang mabuk, ya tukang pahla, setelah itu didakwai masuk Islam, ya, kemudian di break up, setelah itu dia berdakwah, ya, maka pada saat dia ketemu orang-orang yang didakwai itu adalah yang preman-preman itu, ya akhirnya muncul premannya lagi gitu ya. Jadi yang keluar bukan ustadz lagi, tapi yang keluar adalah premannya itu. Nah, jadi akhirnya preman melawan preman di situ. Kenapa? Karena tabiat manusia yang sudah melekat bertahun-tahun itu tidak mudah untuk dihilangkan di situ. Ya, seperti yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah ini. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah-faedah yang kita bisa ambil ya dari pembahasan tentang bertabaruk, mengambil berkah dari pohon, batu dan yang sejenisnya ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita bagaimana belajar terus menjadi orang-orang yang cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang tempat kita bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.